بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدث. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدركم قوم مسلمين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti jalan di sisa-sisa kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, kita ingin mendapatkan profesi, kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang mana bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun secara umum bagi manusia. Kita ingin berprofesi, kita ingin beraktivitas, kita ingin melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi kita dan selain kita. Maka kita sebagai hamba Allah, kaum mukminin, kaum muslimin, maka kita harus pintar-pintar. Maka kita harus memiliki akal yang cerdas, yang cerdik, yang jenius dalam memilih profesi yang bermanfaat bagi kita. Yaitu profesi yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Maka kita akan menyebutkan di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli ilmu, bahwasanya profesi yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim di dalam menjalani kehidupan dunianya, dan lebih-lebih nanti ketika dia akan masuk ke dalam kuburannya, sampai ketika dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang ada di tubuhnya, maka akan bermanfaat pula profesi tersebut. Ketahuilah bahwa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan tersebut, dan mengajak manusia, mendakwakan kepada manusia, mengajak manusia, menyeru manusia untuk beriman dan beristiqamah di atas jalan ketakwaan tersebut, di atas jalan keimanan tersebut, supaya mereka juga merasakan kenikmatan dari apa-apa yang telah dapatkan oleh orang-orang sebelum kita, dari kalangan para nabi, para siddiqin, wassuhadai, wassalihin, wa hasna ulaika rafiqa. Dari kalangan para nabi dan para siddiqin, wassuhada dan salihin. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum, maka profesi yang satu ini adalah profesi yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna bagi siapapun yang ingin melaksanakannya, bagi siapapun yang ingin menjajakinya, bagi siapapun yang ingin menerusinya dan terus berada di atas profesi tersebut. Dan memang ini adalah profesi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan inilah rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu untuk kamu serukan, untuk kamu dakwakan, untuk kamu ajak manusia kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian, wahai manusia. Anak, ini profesi yang bermanfaat bukan hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, profesi inilah yang membuat orang akan berbahagia. Profesi inilah yang akan membuat orang sejahtera. Profesi inilah yang akan membuat dia akan tersenyum di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dan kalian segompok manusia yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Maka ini merupakan suatu keutamaan. Dengan kita mengajak manusia kepada apa yang Allah haramkan itu haram, apa yang Allah halalkan itu halal, apa yang ada wajib itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan sebaliknya dan seterusnya dari seruan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan olehnya. Karena memang posisi atau profesi yang satu ini adalah memiliki keutamaan yang besar dibandingkan profesi yang lain. Walaupun kita katakan pekerjaan yang lain adalah pekerjaan, ma'isha yang lain adalah ma'isha, keutamaan yang lain memiliki keutamaan, tetapi profesi yang satu ini memiliki keutamaan jauh lebih besar daripada yang lainnya. Antara langit dan bumi bahkan lebih rendah dari itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, bagi orang yang memiliki keimanan, bagi orang yang memiliki keistiqomahan, bagi orang yang memiliki kecerdasan, bagi orang yang memiliki kejeniusan, maka dia akan memilih profesi yang bermanfaat baginya, yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Nah, ketahuilah itu adalah mengajak manusia untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah, untuk menjauhi kemaksiatan, untuk menjauhi kesyirikan, untuk menjauhi kebid'ahan dengan berbagai wasilah, baik dengan lisan ataupun keberadaan tingkah lakunya, amal kehidupan sehari-harinya. Karena keutamaan profesi ini mengajak manusia kepada kebaikan adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah manusia yang paling bagus perkataan dan amalannya, bagi paling bagus profesinya, paling bagus pekerjaannya, bagi paling bagus rutinitasnya dari orang-orang yang mengatakan, dari orang-orang yang mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah untuk menjauhi kesyirikan, untuk menjauhi kebid'ahan, untuk menjauhi kemaksiatan, dan menuju kepada tauhid, menuju kepada sunnah, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, dan dia juga beramal saleh, bukan sekedar mengajak manusia tetapi dia lupa dirinya. Dia mengajak orang kepada ketaatan tetapi dia bermaksiat. Bukan mengajak orang kepada sunnah tapi dia melakukan kebid'ahan. Wal iyad billah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan sesungguhnya saya adalah bagian dari kaum muslimin. Maka oleh karena itu, ini profesi, ini pekerjaan, ini rutinitas, baik dari perkataan maupun perbuatan seseorang, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita bersegera, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, dalam melakukan amalan yang satu ini sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita, baik dari tingkat keilmuan, baik dari tingkat perkataan, baik dari tingkat amalan kita sehari-hari, kita menyuruh untuk menuju kepada yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam At-Tabar rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, "Wa man ahsan wa ayyuhan nasu qawlan mimman qala rabbuna Allah thumma istaqama 'ala al-iman bihi wal intihau ila amrihi wa nahyihi wa da'a 'ibadallahi ila mimma qala wa 'amila bihi min bin dalika." Kata Imam At-Tabar rahimahullah, "Waman ahsanu ayyuhan nasu qawlan," siapakah yang lebih baik wahai manusia perkataannya dari orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut, mereka istiqamah di atas keimanan tersebut, dan mereka berhenti terhadap perintah yang Allah perintahkan pada mereka dengan mereka melaksanakan kewajiban, dan mereka berhenti terhadap apa yang Allah larangkan dengan mereka tidak mencoba-coba untuk melampaui batas dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Wada ibadallahi ila mimma qala wada ilallahi lama qala, dan dia mengajak hamba-hamba Allah terhadap apa yang dia katakan tersebut, yaitu beriman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan dan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak hamba-hamba Allah. Nah, dan bersamaan dengan itu dia wa amila bihi min dalika. Bersamaan itu dia juga beramal, dia mengamalkan apa yang dia serukan, dia mengajak orang terhadap kebaikan dan dia juga mengamalkan apa yang dia serukan. Maka ini suatu keutamaan dalam menafsirkan ayat tersebut Al-Imam At-Tabari, bahwasanya inilah orang yang lebih baik, manusia terbaik di permukaan bumi ini adalah mereka-mereka tersebut. Oleh karena itu kita bersegar. Maka oleh karena itu kita akan semakin menguatkan, semakin kuat di dalam memahami ayat tersebut dengan menukilkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa qala hadzal mu'minu alladhi ajaba Allah fi da'watihi. هذا المؤمن والذي أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب به وعمل صالحا مما دعا إليه وقال إنني من المسلمين. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya ada yang dimasukkan dalam ayat tersebut manusia yang paling baik, manusia yang paling baik pekerjaannya, perkataannya, perbuatannya, alam dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu mereka ini adalah mukmin, adalah orang mukmin yang mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut seruan Allah. Allah mengatakan kulu amanna billah. Allah mengatakan berimanlah kalian, katakanlah kalian beriman kepada Allah. Maka mereka menyambut ucapan tersebut. Enak. Dan seterusnya, bukan sampai di situ saja, dia memiliki semangat yang lebih, yaitu dia mengajak manusia kepada apa yang dia imani tersebut. Dia mengajak manusia untuk beriman. Maka ini keutamaan yang berikutnya. Kemudian setelah itu dia beramal saleh. Dia beramal saleh terhadap apa yang dia serukan tersebut. Bukan sekedar dia mengatakan tanpa berbuat, bukan sekedar dia mengatakan haram kepada orang, tetapi dia melaksanakan keharaman tersebut. Bukan dia mengatakan ini makruh, ini haram, ini tidak boleh, kemudian dia sendiri yang melakukannya. Maka ini berbahaya dan berbahaya. Tetapi kalau dia melakukan seperti hal tersebut, maka insya Allah dia termasuk dalam ayat tersebut. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Oleh karena itu, Al-Imam Qatadah rahimahullah juga mengatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, hadza 'abdun shadiqun saddaqa qawlahu 'amaluhu wa mawlajuhu wa makhrajuhu wa sirruhu 'alaniyatuhu wa shahidahu maghibuhu. Ini adalah seorang hamba yang dimaksudkan di sini adalah orang yang paling bagus rutinitasnya, orang yang paling bagus pekerjaannya, orang yang paling bagus profesinya adalah seorang hamba yang jujur antara amalan dan perbuatannya. Amalannya hati itu dibenarkan oleh perbuat perkataannya. Perkataannya seperti apa yang diamalkan. Amalannya tersebut seperti apa yang dia katakan. Enak. Dan apa yang keluar sama dengan apa yang di dalam hatinya. Apa yang di dalam dan di luar sama. Bukan yang di luar tersedam, tetapi di dalamnya kebencian. Enak. Baik. Dan juga apa yang tidak dilihat dan apa yang dilihat sama. Kemudian juga apa yang yaitu syahidau maghibuhu, apa yang disaksikan oleh orang sama dengan apa ketika dia tidak dilihat oleh orang. Maka ini profesinya. Inilah hamba yang jujur, yang paling bagus perkataannya, yang paling bagus amalannya, yang paling bagus rutinitas kehidupan sehari-hari dia adalah hamba-hamba yang begini. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Maka kita berhati-hati dari kita mencari profesi yang tidak menguntungkan bagi kita. Lebih-lebih kalau membahayakan, apalagi di zaman kita yang semakin bertambah hari, semakin orang tidak bisa memilah dan memilih tentang profesi apa yang dilakukan. Entah itu haram ataukah halal, yang penting dapat uang, yang penting tidak dikatakan miskin, yang penting tidak dihina di telantarkan atau dicela oleh orang karena tidak memiliki penghasilan yang tetap. Tetapi mereka terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya ikhwani fiddin, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari profesi yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Karena ketahuilah, amalan kita bukan hanya di dunia. Ketahuilah, kehidupan kita bukan hanya di dunia. Ketahuilah, umur kita bukan hanya di dunia ini saja. Tetapi kita akan berlanjut di dalam kehidupan yang berikutnya, yang kekal abadi, yang kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perkataan, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari kita di dalam menjalani sisa-sisa umur kita di dunia ini. Oleh karena itu, maka profesi yang paling bagus, yang paling baik, sesuai kemampuan kita semua, sesuai kemampuan hamba-hamba itu, adalah menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ketaatan, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah, sesuai kemampuannya. Karena inilah hamba-hamba Allah yang paling baik perkataannya, yang paling baik amalannya, yang paling baik rutinitasnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsirkan pula ayat tersebut, dia mengatakan wa hadhi ammatun ala kulli man da'a ila khair wa huwa fi nafsihi muhtad. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aula an-nasi bidzalik. Ana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya ayat ini mencakup seluruh siapa saja yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ayat ini mencakup kepada seluruh profesi yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang kepada kejelekan. Dan dia pada dirinya adalah muhtad, yaitu dia pada dirinya bukan sekedar mengajak orang, tetapi dia lupa dirinya. Bukan sekedar mengajak orang, tetapi dia melaksanakan kebalikannya. Atamurunan nasabil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dalam keadaan kalian lupa diri-diri kalian, dalam keadaan kalian membaca Al-Quran, dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab? Enam. Kamuramakutan inda Allah yang ta'ulu ma'ala ta'alamun. Sungguh besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian katakan, tetapi kalian tidak seperti apa yang kalian lakukan. Enam. Maka ini, kita berprofesi mengajak kepada kebaikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Dengan jangan lupa untuk kita juga beramal seperti apa yang kita jalankan terhadap apa yang kita suruhkan, karena ini adalah kebaikan. Karena ketahuilah ya ikhwani fiddin, kaum muslimin azani wa azakumullahu wa barakallahu fikum, profesi ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya terus menerus sampai di hari kiamat, walaupun dia sudah masuk di dalam kuburannya, walaupun dia sudah masuk di dalam liang lahat, walaupun dia sudah berada di dalam tanah bersama tanah, dimakan tubuhnya oleh cacing-cacing di dalam tanah, tetapi pahalanya, tetapi upahnya, gajinya tetap dia akan dapatkan, walaupun dia sudah tidak bernapas lagi. Walaupun dia sudah tidak mampu membuka matanya untuk seterusnya di atas permukaan bumi. Enak. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," وفي رواية إذا مات عبد انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. Jika seorang hamba telah meninggal, jika seorang hamba telah wafat, maka terputus seluruh amalannya. Maka seluruh amalannya, seluruh rutinitasnya akan terputus. Kecuali dari tiga perkara. Nah, yaitu yang pertama adalah orang yang bersedekah dengan jariah. Nah, sedekah yang terus mengalir padanya pahala karena ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang dia sebarkan di permukaan bumi ini. Dan manusia mengambil manfaat dari ilmu yang dia serukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dia setelah dia meninggal. Dan tiga perkara ini tidaklah didapatkan seluruhannya kecuali oleh orang-orang yang senantiasa menyuruh manusia kepada kebaikan, yang menyuruh kepada tauhid, yang menyuruh kepada sunnah dan seterusnya. Naam, karena orang yang menyuruh, meraih dan mengikuti apa yang dia lakukan itu ibarat anak dia. Dan apa yang dia serukan berupa ilmu, itu ibarat adalah sedekah baginya. Naam, sedekah yang paling besar, yaitu sedekah yang paling besar yang orang menyedekahkan terhadap orang lain adalah ilmu. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun." Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh mendapatkan pahala yang paling besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tidak memiliki harta yang banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta dunia yang banyak kecuali dari ilmu. Tetapi Allah mengatakan dalam surat Nun, sesungguhnya kamu memiliki pahala yang tidak terputus-putus sampai hari kiamat. Semenjak Rasul meninggal sampai hari kiamat kelak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang mengalir terus siapapun yang mendapatkan ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh sesuai kemampuan yang kita miliki. Karena memang keutamaan profesi yang satu ini adalah sangat besar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula. Sebagai penutup, di dalam khutbah yang pertama ini kita akan menyebutkan keutamaan yang terakhir, walaupun bukan pembatasan yang terakhir. Yang terakhir dalam khutbah ini yaitu bahwasanya profesi yang satu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahullah alaihim jami'an wa ghairuhuma min al-ulama min a'immatil hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu hatta al-khitanu fi juhriha wa hatta namlati yusallu la yastaghfiruna Allah ala muallimi an-nasi al-khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan hatta sampai pun ikan di lautan dan sampai pun semut-semut yang berada di dalam lubangnya, di dalam sarangnya, akan memintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Maka ini profesi yang sangat besar. Enak, walaupun kita katakan yang lain adalah profesi, bahwa kita katakan bahwasannya yang lain adalah suatu pekerjaan, bahwa kita katakan yang lain semuanya adalah rutinitas yang dia mencari nafkah dengannya, tetapi mencari nafkah yang paling besar adalah ini. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, sampai pun binatang-binatang atau ikan-ikan di lautan, sampai pun yaitu semut di dalam lubangnya, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Kebaikan di sini menjauhi kesyirikan termasuk kebaikan, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ketaatan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi maksiat. Ini adalah mengajari manusia tanpa dia lupa terhadap dirinya untuk dia mengatakan sesuatu tetapi bertolak belakang dengan perbuatannya. Wal iyadu billah, maka ini akhir dari khutbah yang pertama ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Di khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan hal-hal yang penting dimiliki bagi orang yang ingin berprofesi dengan profesi yang satu ini, dan hal-hal yang akan kita sebutkan juga ini tidak luput juga harus dimiliki bagi orang-orang yang ingin berprofesi, mencari pekerjaan selain dari pekerjaan yang satu ini. Nah, karena kenapa? Karena kalau seseorang tidak memiliki hal-hal tersebut, maka akan banyak didapatkan kerusakan daripada kebaikannya. Nah, yang pertama, bagi siapa saja yang ingin berprofesi dengan profesi yang satu ini, dan tentunya profesi secara umum, yang pertama adalah harus dia memiliki ilmu. Harus dia memiliki ilmu. Jangankan di dalam menyuruh manusia kepada ketaatan, jangankan kita ingin berprofesi sebagai dai, kita ingin berprofesi saja dalam suatu pekerjaan dalam kehidupan dunia ini, jika kita tidak memiliki ilmu terhadap apa yang ingin kita berprofesi, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kita beri contoh, orang yang ingin menjadi yaitu tukang bangunan, kalau dia tidak memiliki keahlian di dalam bangunan, bagaimana dia bisa orang mau percaya terhadap keahliannya? Kalau orang ingin menjadi insinyur pertanian dan diakui keinsinyurannya, bagaimana orang bisa mengakui kalau dia tidak memiliki ilmu darinya? Atau dia memiliki ilmu kontraktor, bagaimana dia mampu untuk membuat ini dan itu orang percaya kalau dia tidak memiliki ilmu terhadapnya? Dan seterusnya dalam ilmu-ilmu atau cabang-cabang dunia dan seterusnya. Oleh karena itu, maka profesi yang satu ini, syarat yang pertama, hal-hal yang harus dimiliki, harus dia memiliki ilmu terhadap dirinya dan terhadap apa yang diajak manusia dengannya. Aina, karena kalau dia tidak memiliki ini, maka kerusakannya, bahkan waliyadubillah, kerusakan dalam profesi ini lebih berbahaya daripada kerusakan dalam profesi ilmu-ilmu dunia, kan hanya bersifat duniawiah, tetapi kerusakan yang satu ini akan dia bawa sampai di akhirat kelak. Terhadap siapa yang dia sesatkan karena dia tidak mengilmuinya, terhadap siapa yang dia sesatkan keakibat dia salah menggunakan ilmunya. Oleh karena itu, ini syarat yang pertama. Aina, syarat yang pertama, hal yang harus dimiliki bagi orang yang ingin berprofesi saat ini, harus dia memiliki ilmu. Aina, kemudian poin yang kedua adalah harus dia ikhlas. Harus dia ikhlas dalam melakukan profesi yang satu ini, dan secara umum profesi apapun, dia harus ikhlas. Aina, dia mengharapkan wajah Allah di dalam profesi tersebut. Dan inilah ciri yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul di dalam mereka berdakwah, di dalam mereka melakukan profesi rutinitas yang satu ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam banyak ayatnya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menukilkan perkataan Nabi Nuh, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak mengharapkan kepada kalian terhadap apa yang kuserukan, terhadap aku yang berprofesi dengannya, itu harta kalian. Nah, hanyalah pahala di sisiku. Aku tidak mengharapkan gaji dari kalian. Hanyalah aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aina. Dan ini juga perkataan Nabi Nuh alaihi Hud alaihi salam, ketika dia mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidak mengharapkan dari apa yang kuserukan kepada kalian, yaitu pahala, gaji dan upah, hanyalah pahala itu dari Allah apakah kalian tidak berpikir? Dan begini pula seterusnya. Kaum Shalih, Nabi Shalih alaihissalam, dia mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak meminta terhadap apa yang disuruhkan kepada kalian pahala, tetapi hanyalah pahala di atas Rabbul Alamin. Dan begitu pula kaum Nabi Lut alaihi salam, wa ya qaumi la as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, jangan kita menjadikan profesi ini demi untuk mendapatkan dunia, untuk wasilah untuk mendapatkan kedudukan, demi wasilah untuk mendapatkan jabatan, demi wasilah untuk meraup kehidupan dunia. Rakus terhadap dunia memiliki tendensi, baik itu dari segi finansial, uang, ataupun pengikut, ataupun kedudukan, ataupun pujian, tetapi semata-mata untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam, la syarikalah. Oleh karena itu, ya akhwani fiddin, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din. Katakanlah, aku diperintahkan untuk beribadah pada Allah mukhlishan lahu din. Naam, begitu. Oleh karena itu, maka inilah yang kita diperintahkan. Ikhlas dalam melakukan profesi ini. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahu dinahu nafa'. Oleh karena itu, ya akhwani fiddin, poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah bagi yang ingin berprofesi yang hal tersebut, hendaklah dia senantiasa taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah ciri-cirinya para da'i dari semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang dari kalangan para alim minal ulama, para da'i minad du'a, para syekh minal masyaikh. Enam, ini poin yang ketiga. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila qalila, nisfahu am inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Naam, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, bangunlah kalian di pertengahan malam keseluruhannya atau sebagiannya. Nisfahu minhu aw qalil, nisfahu minhu aw qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Naam. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah wa barakallahu fikum. Ini, senantiasa kita taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demi untuk kita sampai dalam tujuan apa yang ingin kita serukan tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah, jangan sampai terhadap apa yang diserukan oleh orang yang berprofesi tersebut, dia menyelisih terhadap apa yang dia katakan. Terhak khususnya dari perkara-perkara yang haram, terkhusus dari perkara-perkara yang wajib, ada pun dalam perkara mustahab, maka itu tidak menjadi mengapa. Jika dia menyuruh orang melakukan perkara mustahab, kemudian dia tidak sempat melakukannya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wallahu alam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.